الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw' Al-Kitab Was-Sunnah, dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar permasalahan iddah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki masalah yang ketiga yang menjelaskan tentang konsekuensi dan hukum-hukum yang berkaitan setelah terjadinya iddah. Apakah disebabkan karena talak, perceraian, perpisahan, khulu', atau karena wafat? Setelah kita jelaskan konsekuensi dari iddah tersebut, kaitannya dengan talak, baik talak raj'i, demikian pula talak bain. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, poin yang kedua, iddatu al-mutawaffa anha. Iddah seorang wanita disebabkan karena kematian suami. Yalzamu al-mu'taddata min wafati zawjiha al-ahkamu taliyah. Yang melazimkan, yang mengharuskan, atau yang menimbulkan hukum-hukum berikut bagi seorang wanita yang menjalani masa iddah disebabkan karena wafatnya suami. Yang pertama, yajib 'alaiha an ta'tadda fil manzil alladhi mata fihi zawjuha wa hiya fihi. Wajib bagi seorang wanita untuk menjalani masa iddahnya di rumah, di tempat di mana suaminya meninggal dan dia berada di rumah tersebut. Nah, yang dimaksud di mana suaminya meninggal bukan berarti suaminya harus meninggal di rumah itu, tapi yang dimaksud bahwa ketika suaminya meninggal, dia tinggal di rumah itu. Maka wajib baginya untuk menjalani masa iddah. Masa iddah yang telah kita jelaskan sebelumnya, apakah dia dalam keadaan hamil, berarti masa iddahnya hingga melahirkan, atau tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Maka dia wajib tinggal di rumah tersebut. Walau mu'ajjaran au mu'aran. Meskipun rumah yang ditempatinya itu rumah sewaan atau rumah pinjaman mu'aran, maka dia hendaknya tidak meninggalkan rumah tersebut. Apalagi kalau rumah sendiri atau rumah suaminya, maka wajib untuk menjalani masa iddah di rumah tersebut dan tidak berpindah dari rumah itu selama masa iddah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil Furai'ah binti Malik, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam kepada Furai'ah binti Malik yang ditinggal mati suaminya, umkuthi fi baitiki hatta yablughal kitabu ajalah. Tinggallah kamu di rumahmu. Di sini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggallah kamu di rumahmu hingga selesai ajalnya, yakni selesai masa iddahnya, hingga berakhir masa iddah. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani rahimahullah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, umkuthi fi baitiki alladhi jaa fihi na'yu zawjiki. Tinggallah kamu di rumahmu yang tempat tinggal tersebut adalah tempat di mana ketika kamu berada di situ datang berita tentang kematian suamimu. Datang berita bahwa suaminya meninggal, maka dia tinggal di tempatnya tersebut, apakah itu kontrakan atau pinjaman atau milik, dia tinggal di situ. Wala yajuzu tahawwuluha ila ghairihi illa li'udhrin, dan tidak diperbolehkan bagi wanita yang menjalani masa iddah untuk berpindah ke rumah yang lain, kecuali apabila dia memiliki uzur tidak memungkinkan baginya untuk tinggal di rumah tersebut, maka diperbolehkan untuk berpindah menjalani masa iddah di rumah yang lain karena terpaksa. Ka'anta khafa ala nafsiha al-baqa'a fi, misalnya istri yang ditinggal mati suaminya ini takut untuk tinggal di situ. Dia mengkhawatirkan tidak aman, apalagi ketika suaminya telah tiada. Dia tinggal sendiri misalnya, atau bersama anak-anaknya yang masih kecil. Maka dia khawatir. Rumahnya misalnya jauh dari pemukiman penduduk. Khawatir nanti banyak gangguan, baik dari manusia yang mungkin akan berbuat hal-hal yang memudaratkannya, atau mungkin dari hewan, binatang buas atau yang lainnya. Nah, atau banyaknya gangguan di rumah tersebut, ya, gangguan jin, dan dia merasa tidak mampu untuk menetap di tempat tersebut, maka dia tinggalkan karena ada uzur. Ka anta khafa ala nafsiha al-baqa'a fi aw tahulu anhu qahran aw li ghairi dhalik. Atau ada sesuatu yang menjadi penghalang baginya, terpaksa, dipaksa. Ada yang mengancam, kamu kalau masih tinggal di situ, ya, maka ada ancaman. Atau si pemilik rumah yang menyewakan rumah tersebut kepadanya mengatakan, sudah tidak boleh kamu tinggal di sini, cari tempat yang lain. Ada yang menghalangi, tidak memungkinkan dia untuk meneruskan menjalani masa iddah di rumah tersebut, maka diperbolehkan. Au li ghairi dzalik, atau udzur yang lainnya. Fa yajuzu laha at-tahawwulu haitsu sya'at lidh-dharurah, maka diperbolehkan baginya untuk berpindah dan meninggalkan rumah tersebut ke tempat di mana yang dia inginkan karena terpaksa. Selama tidak ada uzur, wajib baginya untuk tinggal untuk menjalani masa iddah. Yang kedua, mulazamatul baiti alladhi ta'taddu fihi wa 'adamul khuruj minhu li ghairi hajah. Wajib baginya untuk menetap di rumah yang dia menjalani masa iddah di rumah tersebut, dan tidak keluar meninggalkan rumah itu tanpa ada kebutuhan. Tanpa ada kebutuhan. Jadi sekadar karena untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak ada makanan, terpaksa dia harus keluar. Tidak ada orang yang bisa dijadikan untuk membantunya, melayaninya di luar rumah untuk memenuhi kebutuhannya, terpaksa dia keluar. maka itu hajah. Wa yajuzu laha al-khuruj min baitiha li hawaijiha naharan la fil laili, dan diperbolehkan baginya untuk keluar dari rumahnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hajatnya di siang hari, jangan di malam hari. Li'anna al-laila madhinnatul fasad, karena malam hari itu adalah kemungkinan terjadi kerusakan itu lebih besar. Apalagi ketika dia telah ditinggal mati suami. Berarti dia sudah tidak punya penopang, dia sudah tidak punya penjaga yang menjaganya dari kaum lelaki. Maka jangan dia keluar di waktu-waktu yang mengkhawatirkan. Dia dalam keadaan sendiri, godaan besar, gangguan tentu lebih, kemungkinannya lebih besar ketika suaminya meninggal. Kalau dia terpaksa keluar, keluar siang hari untuk memenuhi kebutuhan. Karena malam hari rentan dengan hal-hal yang buruk. Dan ini juga penting bagi para akhwat, bagi para ummahat, untuk tidak bermudah-mudahan keluar di malam hari. Usahakan keluar kalau untuk memenuhi kebutuhan sebelum maghrib, karena ada kebutuhan. Asal hukumnya wanita tinggal di rumah, tidak keluar dari rumah kecuali apabila memang ada kebutuhannya, dengan menjaga adab-adab sebagai seorang wanita muslimah, memelihara hijab, dan dia keluar sesuai dengan kebutuhannya saja, tidak lebih dari itu. Keluar keluyuran ke rumah orang, ke rumah ummahat yang lainnya, tidak ada kebutuhan yang penting. Apalagi sekarang hal-hal yang dibicarakan masih memungkinkan dengan cara yang lain, tidak harus dengan keluar misalnya. Karena wanita asalnya tempatnya dalam rumah. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tinggal di rumah. Keluar karena ada kebutuhan. Tidak bermudah-mudahan. Tidak bermudah-mudahan. Apalagi sebagian akhwat, sebagian ummahat bermudah-mudahan naik motor, keluar keluyuran. Yang sangat disayangkan kalau ada suami yang memberi kemudahan, memberi fasilitas, dibiarkan. Beda kalau memang kondisinya mendesak, kondisinya sangat membutuhkan. Tapi kalau tidak demikian, maka hendaknya para suami atau orang tua menjaga anaknya, tidak bermudah-mudahan untuk keluar, apalagi dengan menggunakan motor. Barakallahu fikum. Kadang-kadang tersingkap bagian-bagian yang tidak sepantasnya nampak. Tangannya tersingkap, bagian bawahnya tersingkap. Maka sekedar untuk kebutuhan. Kalau bisa dilakukan tanpa berkendaraan, tentu yang demikian lebih afdal. Yang demikian lebih afdal. Lebih menjaga diri. Lebih memelihara kehormatan diri. Apalagi sebagian bermudah-mudahan keluar di malam hari. Malam hari keluar. Sendirian lagi. Ini madhinnatul fasad. Dapat menyebabkan timbulnya hal-hal yang tidak dikehendaki. Ya. Para syaitan tentu mereka terus bergerak dari kalangan jin, manusia, berusaha memudaratkan kaum mukminat, kaum muslimat. menjauhkan mereka dari agamanya. Fala takhruju fihi min ghairi darurah, maka jangan seorang wanita itu keluar dari rumahnya selama tidak ada keterpaksaan. Beda kalau terpaksa. Bi khilafin nahar fa innahu madhinnatu qada'il hajat. Beda dengan siang hari. Siang hari memang merupakan masa-masa seorang memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sehingga di siang hari juga terang. Kalaupun ada yang hendak berbuat kejahatan, keburukan terlihat oleh orang lain. Sehingga apabila ada kebutuhan, lakukan di siang hari. Yang ketiga, yajibu 'alaiha al-ihdadu 'ala zawjiha muddat al-iddah. Wajib bagi seorang istri untuk melakukan ihdad atas kematian suaminya selama dalam masa iddah. Apa yang dimaksud al-ihdad? Nah, ini nanti akan kita bahas pada permasalahan yang berikutnya. Wa sayatil kalam 'ala ahkamil ihdadi tafsilan. Akan datang penjelasan tentang hukum-hukum ihdad secara rinci. Yang keempat, laisa lahan nafaqah lintihaiz zawjiyati bil maut. Tidak ada lagi kewajiban dia untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Suaminya telah meninggal. Yang ada adalah warisan. Apabila suami meninggal dan dia meninggalkan harta, maka istri termasuk di antara ahli waris yang berhak untuk mendapatkan bagian dari peninggalan suaminya. Berapa? Istri dapat berapa kalau suami meninggal? Hah? Kalau apa? Kalau tidak punya keturunan, anak maksudnya. Kalau tidak punya anak, keturunan gimana? Siapa ini yang tidak punya keturunan? Suaminya yang meninggal. Nah, maka dapatnya berapa? Seper? Seper berapa? Hah? Hah? Seper berapa? Aina Farhan? Hah? Hah? Kalau istri yang ditinggal mati suaminya tidak punya keturunan, dapat seper tiga. Kalau punya, hah? Seper enam. Kaifa halu? Anta mustayqidh? Ah, anta mahi? Belum. Belum. Ah, antum. Kalau yang meninggal tidak punya anak, tidak punya keturunan, seper dua. Kalau punya, seper tiga. Hah? Enam. Masya Allah, keluarga yang keluarga dulu ini. Hafidh, hafidh. Hah? Gimana? Belum paham pembagian istri. Kalau antum meninggal gimana nanti? Naam, naam. Nah, Abu Fadli. Kalau tidak punya anak, seperempat. Masya Allah. Kalau tidak punya anak, seperempat. Kalau punya anak, kalau punya keturunan, seperdelapan ya. Hah? Mana ini ilmunya? Barakallahu fiik. Baik, sampai di sini ya, kawan. Apakah boleh wanita pergi pasar? Apa ini? Pergi pasar dan lalu tidak. Maksudnya? Ini anak-anak kali yang bertanya ini ya. Lalu tidak penting. Bolehkah wanita tidak pakai kaos tangan? Nah, apakah boleh wanita pergi ke pasar? Boleh. Perbolehkan. Tadi kita sebutkan kalau ada kebutuhan. Kalau tidak ada laki-laki yang lain dari mahramnya, suaminya atau yang lainnya yang bisa membelanjakan kebutuhannya, maka berarti kan hajat, diperbolehkan dalam keadaan dia hendaknya menjaga hijab sebagai seorang wanita muslimah, hijab yang syar'i, syarat-syarat keluar dari rumah dia jaga, tidak bertabarruj. Namun kalau ada laki yang lain tentu lebih afdal. Nah, di Yaman ketika saya ditinggal di daerah Ma'rib, di sana ada kesempatan mau ke pasar gitu. Nah, pasar tradisional itu subhanallah, mayoritas laki-laki semua. Penjualnya laki-laki, pembelinya laki-laki, sedikit perempuan. Ya, paling yang keluar pun yang perempuan itu, ya karena memang ya mungkin kondisi kehidupan mengharuskan mereka keluar. Ya. Itu pun biasanya nenek-nenek yang sudah tua. Dan mereka berhijab. Di daerah Ma'rib itu tidak ada wanita yang menampakkan wajah. Tidak ada. Semuanya menutup wajahnya. Apakah diperbolehkan wanita tidak pakai kaos tangan? Boleh. Boleh wanita tidak pakai kaos tangan. Kalau di dalam rumah. Kalau di dalam rumahnya. Apabila dia keluar rumah, ya tentu ada bab tersendiri menutup seluruh tubuhnya, termasuk kedua tangannya. Ada sebagian akhwat, sebagian ummahat bermudah-mudahan, apalagi tidak pakai kaos tangan, naik motor lagi, bawa motor lagi, ya kelihatan tangannya. Nah. Ya kalau dia bisa sembunyikan tangannya, tidak nampak di balik hijabnya. Tapi kadang-kadang dalam kondisi-kondisi tertentu dia terpaksa harus mengeluarkan tangan. Ketika dia keluarkan tangan kan kelihatan di hadapan orang lain tidak diperbolehkan. Adapun di dalam rumah ada aurat-aurat yang boleh ditampakkan di hadapan mahram. Termasuk tangan boleh ditampakkan. Barakallahu fikum. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.